yang kedua kalinya dari Wiwi. Ini spesial request pada sore hari ini. Diturutin satu persatu. Halo WSL Kodos, kita goyang bareng New Palapa. Kita goyang lagi. Monggo, spesial request dari panjenengan. Spesial untuk keluarga besar Bapak Dr. Haji Endar. Sampai katanya bareng-bareng yuk. WSL Kudus, WSL Cekulong, kita goyang bareng New Palapa. Kembang tebu sengka perkanginan, saksi bisu sengka dikenangan. Prasetyamu kui mong kiasan, tresnamu saiki wes Jalan anyar kowe karo lah. Wow.